mereka pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak pilu, talak pilu. Tinggal pergi mondar mandir sendiri, bingung mau ngapain. Ampun Gusti, ampuni hambamu. Bila ada uang apa bisa ya, bila tak ada jatah kopi pun hilang. Lama-lama kalau begini rontok hatiku. Bisa talak pilu, talak pilu. Jaga kau pulang.